warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberi waktu luang dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dua nikmat ini harus kita syukuri, karena sesungguhnya dua nikmat ini yang sering dilakukan dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani mahbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat nikmatan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, kathirun minan nas, yaitu nikmat wal farah. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat nikmatan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, termasuk yang akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pendengar nikmat yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, termasuk yang akan dilalaikan insyaallah pada kesempatan kali ini di yaumul akhir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pendengar nikmat yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, termasuk yang membahas tema yaitu anak bukanlah mesin yang bernyawa. Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sesungguhnya anak kita bukanlah mesin, bukanlah mesin yang memiliki nyawa, dan kita semua tahu itu. Kita semua menyadari tidak akan mungkin ada orang tua yang terima anaknya disebut mesin yang bernyawa. Namun dalam kenyataannya banyak sekali para orang tua, termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang sekarang ada, dalam melakukan pendidikan terhadap anak-anak ternyata mirip sebagaimana memperlakukan anak itu seperti sebuah mesin, hanya saja mesin yang bernyawa. Benarkah hal seperti ini terjadi? Ini tergantung dari orang tua masing-masing dan sekolah atau lembaga masing-masing. Apakah yang dilakukan terhadap anak-anak itu benar-benar dilakukan anak sebagai seorang manusia, insan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ataukah mungkin dalam pendidikan itu anak disamakan walaupun tanpa disadari disamakan dengan sebuah mesin atau mesin yang bernyawa. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sekarang kita perhatikan sejenak. Banyak di antara orang tua atau lembaga pendidikan yang mencetak anak didiknya untuk belajar menghitung. ternyata menghitung ini pun bisa dilakukan oleh mesin. Anak bisa menghitung, mesin pun bisa menghitung. Hanya saja mesin tidak bisa bernalar. Maka apabila kita mendidik anak-anak kita belajar menghitung sehingga mereka semua itu sampai pintar sekali menghitung, namun kita tidak menumbuhkan nalar mereka, maka sama saja kita mendidik anak kita seperti menginstal sistem penjumlahan, pengurangan, perkalian pada sebuah mesin, baik itu berupa komputer atau alat hitung yang lainnya. Kemudian contoh yang lain, ya. Orang tua, para pendidik atau lembaga pendidikan atau sekolah mendidik anak-anaknya untuk belajar membaca, sehingga anak-anak menjadi mahir membaca. Tapi ternyata mesin pun sekarang ini bisa membaca, baik dia itu berupa scanner atau jenis yang lainnya. Sehingga apabila kita mendidik anak-anak kita belajar untuk membaca, tapi membacanya anak hanya sekedar membaca saja tanpa ditumbuhkan bagaimana cara memahami, menghayati apa yang dibaca oleh anak, maka hal itu mirip sekali kita menginstal program atau aplikasi pada sebuah mesin, sehingga mesin tersebut bisa membaca sesuatu yang berada di depannya, sehingga pembacaannya itu bisa berupa bunyi, dan itu sekarang bisa dilakukan oleh sebuah mesin. Oleh karena itu, di dalam kita mendidik anak agar bisa membaca, maka tumbuhkan di dalam dirinya adalah kemampuan untuk memahami, sebuah mesin, menghayati apa yang dibaca anak tersebut, sehingga apa yang kita mendidik tidak anak agar bisa membaca, maka tumbuhkan di dalam dirinya adalah kemampuan untuk memahami. Kemudian selanjutnya, menghayati orang tua banyak yang mendidik anak-anaknya untuk menulis, sehingga anak mahir sekali untuk menulis, menulis apa yang didiktekan oleh orang tua atau gurunya, sehingga apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh orang tua atau gurunya akan ditulis dengan baik oleh seorang anak. Ternyata kemampuan ini zaman sekarang ini sudah dapat dilakukan oleh sebuah mesin. Kita berbicara di depan mesin tersebut dalam sebuah aplikasi, maka muncul tulisan di situ dan tulisannya bagus. Nah, apabila kita mengajarkan anak kita menulis, kemudian tidak diikuti dengan rasa empati, kepedulian, tidak diikuti dengan moral di dalam menulis tersebut, apakah yang ditulis itu baik apa tidak, bagaimana tulisan itu bisa bermanfaat, maka apabila tidak ada hal tersebut, maka kita seperti menginstal sebuah alat agar bisa menulis atau memunculkan tulisan apa yang disuarakan kepadanya. Terus kemudian contoh yang lain lagi, apabila seorang anak dididik oleh orang tuanya atau dididik di sekolah atau lembaga pendidikan untuk menghafal Al-Quran dalam tahfidz, kemudian sehingga anak tersebut menjadi hafal 30 juz, setiap ditanya penggalan-penggalan ayat surat apapun pada juz apapun, dia akan bisa melanjutkannya, sehingga dia dikatakan orang yang mahir di dalam menghafal Al-Quran. Ternyata sekarang ini sudah bisa dilakukan oleh sebuah mesin. Kita tinggal memanggil surat berapa, ayat apa, maka di situ akan segera berbunyi. Maka apabila kita orang tua, para pendidik dalam mendidik anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran tanpa kita didik hati mereka untuk menghayati, untuk memahami, kemudian selanjutnya untuk mengamalkan dari apa yang dia hafal, maka kita seperti mendidik atau menginstal bacaan Al-Quran ke dalam sebuah flash disk, kemudian disetel dalam MP3 atau kemudian disetel dalam komputer. Nah, ini tanpa disadari banyak sekali orang tua, walaupun tidak terima anaknya dikatakan mesin yang bernyawa, namun banyak juga dari beberapa orang tua atau lembaga pendidikan tanpa disadari dalam pendidikannya mirip seperti menginstal sebuah mesin, hanya saja mesin tersebut mesin yang bernyawa. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apabila kita terus menerus tanpa kita perbaiki cara mendidik kita sebagaimana yang sering kita lakukan sebagai contoh tadi, maka anak-anak kita di masa depan akan mudah tergeser, keterampilan mereka akan mudah digeser oleh mesin-mesin yang istilah sekarang ini sedang muncul, yaitu istilah disruption atau disrupsi, yaitu adanya pergeseran kemampuan atau keterampilan. Sebagai contoh dari disrupsi ini adalah saat ini penjaga parkir sudah banyak berkurang karena apa? Diganti oleh mesin. Itu namanya disrupsi. Disrupsi. Sekarang ini kasir-kasir sudah mulai berkurang karena apa? Diganti oleh mesin. Itu adalah disrupsi. Sekarang ini banyak sekali penerjemah yang sudah mulai berkurang karena apa? Diganti oleh mesin. Diganti dengan mesin translate ke dalam semua bahasa. Ini adalah disrupsi. Nah, jangan sampai anak-anak kita yang menghafal Al-Quran itu terdisrupsi oleh mesin. Karena apa? Karena belum masuk ke dalam hati mereka apa yang mereka hafal, sehingga mereka bisa mengimani, menghayati, kemudian mengamalkannya. Nah, apabila hafal itu hanya sekedar hafal tanpa ada efek dalam akhlak perilaku, tanpa ada efek dalam penambahan keimanan dalam dirinya, maka tidak ubahnya penghafal-penghafal tersebut adalah seperti MP3 player atau mesin penghafal. Karena apa? Mesin tidak memiliki hati. Mesin tidak bisa bernalar, mesin tidak bisa berperasaan, tidak bisa memotivasi, tidak bisa menghayati. Mesin hanya bekerja sesuai apa yang diinstal kepadanya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini adalah beberapa contoh ya, metode pendidikan yang tanpa disadari ternyata metode tersebut seperti mendidik sebuah mesin atau menginstal atau merakit sebuah mesin. Ternyata itu diterapkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena kita hanya berkonsentrasi pada hard skill. Istilah dalam pendidikan modern disebut hard skill atau kemampuan kasar, dan kita sering melupakan tentang kompetensi atau keterampilan atau kemampuan soft skill. Contoh hard skill itu adalah pekerjaan-pekerjaan atau kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang dapat digantikan oleh mesin. Itu adalah hard skill. Sebagai contoh tadi menghitung, itu termasuk hard skill, dapat digantikan oleh mesin. Maka kalau kita mendidiknya hanya menghitung saja tanpa dibarengi dengan bernalar, maka akan segera terdisrupsi, akan tergeser oleh mesin. Makin ke depan mesin makin canggih, maka pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia akan direbut oleh mesin-mesin. Ini kemampuan membaca itu juga termasuk hard skill. Kemampuan menulis, kemampuan menghafal itu termasuk hard skill. Namun manusia di samping memiliki kemampuan hard skill tersebut, memiliki sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh mesin, yaitu antara lain soft skill. Apa itu soft skill? Yaitu kemampuan untuk bernalar, kemampuan untuk menghayati, kemampuan untuk memanai, kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk berinteraksi. Itu adalah masuk dalam soft skill. Dan soft skill itu hanya dimiliki oleh manusia, tidak bisa dimiliki oleh mesin maupun binatang. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita merenung sejenak. Kita selalu mengoreksi, muhasabah, koreksi diri tentang apa yang telah kita lakukan terhadap anak-anak kita, sehingga jangan sampai ke depan ya, generasi-generasi kita dikuasai oleh mesin-mesin. Karena apa, kita hanya terkonsentrasi kepada kemampuan yang hanya bisa dilakukan oleh mesin, tapi kemanusiaan dari dalam diri anak-anak kita tidak kita tumbuhkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan itulah manusia yang lebih mulia dari makhluk yang lain. Bahkan manusia lebih mulia dari malaikat. Oleh karena itu, sifat kemanusiaan inilah kemudian betul-betul kita tumbuhkan di dalam diri anak-anak kita, sehingga jangan sampai anak kita seperti sebuah mesin yang bernyawa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadangkala mungkin para pendidik atau orang tua bisa beralasan, kami tidak melakukan hal seperti itu, kami melatih pendengaran mereka karena mesin ada sensor ya, bisa mendengar sesuatu, baik itu dengan menggunakan apa namanya mikrofon ultrasonik atau menggunakan alat sensor yang lainnya. Kemudian kita juga mendidik anak-anak kita tentang penglihatan mereka, tapi ternyata mesin sekarang juga memiliki, ada sensor yang bisa untuk melihat berupa kamera dan lain sebagainya, termasuk merasakan suhu, kemudian merasakan adanya gas dan sebagainya, sudah banyak dimiliki oleh mesin-mesin. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan binatang. Apa bedanya binatang dengan manusia? Kalau kita lihat mesin itu tidak memiliki insting. Tapi ternyata binatang memiliki insting. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mesin, ternyata bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai contoh, mesin bisa membajak sawah, tapi ternyata dahulu membajak sawah itu dilakukan oleh kerbau atau sapi. Sehingga di samping binatang itu memiliki hard skill, tapi binatang juga memiliki insting. Ya, bisa marah, ya, bisa sedih dan sebagainya. Tapi berbeda dengan manusia, di samping manusia memiliki kemampuan hard skill, namun manusia memiliki hati dan memiliki akal. Itulah antara lain kesempurnaan dari manusia. Oleh karena itu, kita harus menggarap ketiga-tiganya, yaitu hati manusia atau hati anak-anak kita, kita didik, kemudian akal anak kita, kemudian yang ketiga adalah fisik anak kita, sehingga kita tidak hanya terkonsentrasi pada keterampilan-keterampilan yang bisa dilakukan mesin saja, tapi kita bisa mendidik hati anak kita yang mesin tidak punya, dan bisa mendidik akal pada anak-anak kita yang mana mesin dan binatang tidak memilikinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa contoh ya tentang pendidikan anak-anak kita, yang mana kalau itu tidak kita rubah, maka sangat besar sekali efek keburukannya nanti ke depan, sehingga ramalan-ramalan, bukan ramalan dalam hal ini, maksudnya prediksi bahwa puluhan tahun ke depan hidup manusia semuanya tergantung dengan mesin. Kalau saat ini misal transportasi masih ada sopir, terus kemudian suatu ketika nanti ada mobil tanpa pengemudi, kemudian apa peran yang harus dilakukan oleh seorang supir yang berhenti dari pekerjaannya? Maka soft skill perlu dikembangkan. Nah, antara lain, kenapa kita harus konsentrasi pada soft skill? Agar peran manusia itu bisa terus-menerus tidak lekang oleh zaman. Seorang yang bernegosiasi, pintar berempati, pandai berkomunikasi, toleran terhadap orang lain, itu akan dipakai sepanjang zaman, tidak bisa dikalahkan oleh mesin. Sebagaimana juga agama Islam ini, agama Islam yang mulia ini, itu menyeluruh menyentuh kepada semua aspek pendidikan, baik itu pendidikan hati, pendidikan akal, maupun pendidikan fisik. Sehingga maka tidak akan mungkin agama Islam ini akan tergeser oleh perubahan zaman. Karena apa? Semua unsur terpenuhi di situ. Yang bisa tergeser oleh perubahan zaman sebagaimana contoh tadi, yaitu kompetensi hard skill atau kemampuan-kemampuan kasar seperti membaca, menulis, menghafal, itulah hard skill. Nah, kalau kita hanya konsentrasi seperti itu, maka nanti ke depan akan dikalahkan oleh mesin-mesin, sehingga dalam tanda kutip bisa dikatakan dunia ini akan dikuasai oleh mesin. Bahasa lebih barunya yaitu dikuasai oleh robot-robot. Karena walau bagaimanapun, ya secanggih apapun robot itu adalah buatan manusia. Pastilah lebih hebat manusianya, namun yang membuat adalah manusia-manusia tertentu. Nah, kalau kita bandingkan manusia ini, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana sangat luas, maha luas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, walau bagaimanapun seharusnya manusia tidak usah gundah, tidak usah gelisah. Kita juga tidak usah khawatir dengan masa depan anak-anak kita apabila kita menerapkan pendidikan anak-anak kita sesuai dengan syariat agama Islam ini. Karena apa? Karena syariat agama Islam tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan terkalahkan, tidak akan luntur oleh perubahan zaman. Nah, sehingga ini adalah solusi bagi kita semua, ya, agar anak-anak kita tidak tergeser oleh zaman. Didiklah anak-anak kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian yang bisa disampaikan dalam pembuka tentang judul pada kali ini, bahwa anak-anak kita bukanlah mesin-mesin yang bernyawa, karena mereka memiliki hati dan mereka juga memiliki nalar atau akal. Nah, sehingga kalau semua ditumbuhkan, maka mereka bukanlah mesin, ya, tapi mereka adalah manusia seutuhnya, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat di kajian malam hari ini dengan judul atau materi tentang anak bukanlah mesin yang bernyawa. Dan baik, kini saatnya kami akan bacakan pertanyaan dari Sobat Qurani dan Keluarga Qurani yang sudah masuk ke meja redaksi kami, tentunya ke nomor 089539903417. Masih ada tersisa 30 menit ke depan bagi Anda para pendengar yang belum mengirimkan pertanyaan, silakan. Kami tunggu pertanyaan Anda di nomor 089539903417. Baik, kami bacakan pertanyaan yang pertama datangnya dari Ibu Erni di Semarang. Beliau bertanya, Bismillah Ustadz, Bagaimana menyikapi anak umur 6 tahun yang jago kandang? Jika di rumah, anaknya aktif dan bawel. Tapi kalau di sekolahan, dia pasif, pendiam, dan pemalu. Silakan Ustaz. Ibu Erni yang ada di Semarang, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dan keluarga dan dimudahkan dan selalu diberi petunjuk dalam mendidik anak-anaknya. Anak usia 6 tahun dia dapat julukan jago kandang. Kalau di rumah itu aktif sekali, tapi kalau di sekolah itu adalah dia itu pendiam, pemalu, yang kurang aktif terhadap teman-temannya. Perlu diketahui bahwa usia 6 tahun itu adalah usia pendidikan personal, yang mana pendidikan personal ini anak belum waktunya untuk dididik bersosial, jadi masih personal, yaitu batas waktunya 7 tahun. Setelah anak diperintahkan untuk sholat usia 7 tahun, maka itu adalah masa memulai anak untuk dididik bersosial. Karena apa? Karena bagi anak laki-laki sudah mulai bergaul dengan saudara-saudara yang lain di masjid pada saat berlatih untuk sholat berjamaah. Untuk perempuan juga sudah mulai bersosial dengan teman-teman yang lainnya, baik pada saat menuntut ilmu, pada saat bersekolah, dan sebagainya. Karena sesungguhnya 0-7 tahun itu idealnya pendidikan adalah di rumah. Maka sebenarnya kalau anak umur 6 tahun masih merupakan jago kandang itu tidak masalah, karena fase itu adalah fase pendidikan personal atau individual, dan itu adalah fase-fase untuk menumbuhkan ego sentris dia sehingga tuntas, dan fase-fase untuk menumbuhkan imaji positif anak sehingga anak dalam imajinasinya, dalam persepsinya bahwa Allah itu adalah baik, Allah itu indah, ya Allah itu maha penyayang, ya Allah itu maha pemberi rezeki, pemurah. Nah, sehingga persepsi itu ditumbuhkan dengan harapan apa? Tumbuh keimanan pada diri anak. Jangan terlalu dini untuk dijejali banyak pengetahuan kognitif, sehingga keimanan anak tidak tumbuh, muncul persepsi bahwa ternyata belajar itu tidak enak. Nanti dikhawatirkan anak akan membenci belajar, dan dikhawatirkan juga anak memiliki persepsi negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga imannya enggak tumbuh. Nah, di dalam pendidikan personal anak di bawah 7 tahun ini itu diharapkan anak akan beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, ya, karena ini adalah masa-masa penumbuhan mahabbah atau kecintaan, sehingga nanti setelah fase berikutnya anak diharapkan akan beriman atau mencintai Allah itu seumur hidupnya. Jadi kalau saat ini dia masih jago kandang, masih malu-malu di sekolah, sebenarnya tidak masalah, jangan dipaksakan, karena fase dia adalah memang jago kandang, karena pendidikan dia pada hakikatnya adalah masih di rumah, belum waktunya untuk bersosial. Nah, bersosialnya nanti setelah dia usia 7 tahun. Jadi tidak mengapa, Bu, ya. Karena di dalam pendidikan itu ada namanya karakter perkembangan. Insya Allah nanti kalau pada fasanya dia itu bersosial, dia mungkin tidak menjadi jago kandang, tapi mungkin jago di luar. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Ibu Erni yang bertanya tadi, semoga dapat kita pahami bersama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua datangnya dari Abu Abdillah di Gayam. Beliau bertanya, Ustaz, apakah niat baik sudah cukup Ustaz? Dengan niat membiasakan anak cinta masjid, maka saya bawa anak saya yang usianya belum ada 10 tahun untuk berjamaah ke masjid. Namun kenyataannya selalu lari-lari dan teriak-teriak ketika jamaah sedang sholat. Apakah tetap saya bawa ke masjid ataukah bermain saja di rumah Ustaz? Silakan. Ya, Bapak Abu Abdillah yang ada di Gayam Sari, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak dan keluarga dan diberi petunjuk dalam mendidik anak-anaknya. Anak usia masih di bawah 10 tahun, berarti sudah tamyiz, ya, sudah tamyiz, sudah waktunya diperintah untuk melaksanakan sholat. Kalau kita lihat urutan, ya urutan fase perkembangan anak, umur 7 tahun itu kan diperintah sholat, tapi ada masa 0 sampai 7 tahun, bahkan mulai dari kandungan sampai 7 tahun itu adalah fase untuk penumbuhan keimanan yang disebut dengan karakter keimanan. Kalau fase itu ternyata pendidikannya berhasil dan kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar tumbuh, maka insya Allah taala begitu dia diperintah untuk sholat, maka dia dengan senang sekali untuk belajar dan melaksanakan sholat apabila kecintaan sudah tumbuh. Karena hal yang sangat mafhum, kita ketahui semua yang didasari dengan cinta, maka segala sesuatu akan dilaksanakan dengan senang dan mudah. Sebagai contoh, misal kita menjanjikan anak-anak kita besok pagi kita berangkat sehabis subuh, setelah sholat subuh kita akan pergi piknik dan nanti akan membeli mainan yang disuka oleh anak masing-masing. Kira-kira apa yang terjadi? Anak-anak akan bangun dengan mudah sekali bangun, padahal biasanya susahnya luar biasa. Karena apa? Cinta. Cinta karena apa? Cinta dengan kepergian tersebut, dengan piknik dan mainan itu. Sehingga dengan apa namanya, halangan apapun ya, bagi anak itu adalah mudah. Nah, harapan kita mendidik anak kita yang di bawah 7 tahun adalah yang ditumbuhkan mahabbah. Ya, sebelum ditumbuhkan rojak dan khauf. Ya. Jadi urutannya mahabbah, rojak dan khauf. Mahabbah di bawah 7 tahun, rojak itu 7 sampai 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun bolehnya ada pemukulan, kita tanamkan khauf pada diri anak. Ini. Nah, jadi yang terjadi pada anak yang di bawah 10 tahun tadi, ternyata setelah diajak ke masjid masih ramai, ya. Itu antara lain indikator pada fase sebelumnya tidak tumbuh dengan sempurna. Kecintaan dia terhadap sholat, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala belum tumbuh sempurna. Sehingga dia merasa bahwa sholat itu sesuatu yang membosankan dan tidak menarik bagi dia. Perlu kita ketahui bahwa sholat itu adalah taklif. Ya, sholat itu adalah beban. Tidak ada anak yang tertarik dengan gerakan sholat, karena itu beban. Kita orang tua saja mengetahui bahwa sholat itu sebenarnya beban. Ya, sebagaimana julukan bagi orang dewasa adalah mukallaf, orang yang memikul beban, dan salah satu bebannya, taklifnya itu adalah sholat. Nah, sholat menjadi ringan karena apa? Karena didasari mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari rasa harap, rojak, dan kemudian didasari rasa khauf atau takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketiga-tiganya itu ada pada diri kita, maka kita akan dengan ringan sekali dan nikmat sekali melaksanakan sholat. Nah, anak yang masih ramai di masjid padahal dia seharusnya sudah senang dengan sholat, itu pertanda mahabbahnya belum tumbuh. Maka perlu adanya perbaikan. Nah, perbaikannya itu diulang, ya, walaupun dia umurnya sudah hampir 10 tahun, maka metodenya itu sama seperti mendidik anak di bawah 7 tahun. Yaitu antara lain apa? Tumbuhkan imaji positif, sering diajak dialog, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayang, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang lembut sekali, sayang kepada anak-anak. Sehingga mahabbah dia tumbuh. Setelah mahabbah dia tumbuh, maka dia akan senang diajari sholat dan akan menjadi lebih tenang pada saat sholat di masjid. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Apakah terus mengajaknya ke masjid sementara dia kondisinya ramai mengganggu jamaah yang lain? Nah, kita kembalikan tadi, pendidikannya diulang lagi seperti 0 sampai 7 tahun. Padahal 0 sampai 7 tahun itu adalah fase pendidikan personal, belum waktunya untuk bersosial. Maka sesekali diajak ke masjid, ya, untuk mengenalkan cinta berjamaah. Sesekali juga di rumah, ya, sholat sama ibunya. Karena apa? Dia kecintaannya, mahabbahnya belum tuntas. Nah, kalau ternyata setiap diajak ke masjid masih ramai terus dan mengganggu jamaah yang ada, sementara di rumah dulu, karena dia belum memiliki kewajiban, ya. Dia belum memiliki kewajiban, dia belum mukallaf, ya. Dia belum balig ini. Nah, sehingga dengan pendidikan yang dilakukan di rumah itu, yaitu diperbaiki atau istilahnya recovery itu, maka ibunya lah nanti yang mengajari dia sholat di rumah sementara ayahnya berjamaah di masjid. Nanti kalau dia sudah tumbuh cintanya, ya, dengan cara apa kita berempati kepada anak kita, ya kita berusaha untuk menuntaskan ego anak kita di rumah sehingga tidak mengganggu orang lain. Nah, setelah nanti ego tuntas dan persepsi positifnya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah, terhadap sholat itu sudah tumbuh, maka kalau dia diajak ke masjid, maka dia akan senang sekali untuk melaksanakan sholat. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dengan pertanyaan Ustaz, ada anak yang aslinya itu pendiam atau penurut ataupun anteng Ustaz dalam bahasa Jawanya, namun ketika kedatangan atau ada teman-temannya di masjid, anak tersebut rame Ustaz, padahal aslinya jika tidak ada temannya itu anteng Ustaz. Bagaimana dengan hal tersebut Ustaz? Iya, jadi kalau dia sendirian dia itu tenang ya, tapi begitu ada temannya dia itu rame sekali. Itu antara lain indikasi bahwa pada saat dia tidak ketemu temannya, merasa bahwa dia kesepian, merasa bahwa kebutuhan akan bersosial bagi dia itu kurang. Nah, sehingga begitu ada kesempatan temannya datang, maka gejolak di dalam dirinya untuk bersosial itu muncul. Nah, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh anak tersebut untuk bergurau ya, bercanda dengan teman-temannya, karena itu adalah bagi dia adalah kesempatan ya. Ini. Jadi itu diantara sebab mungkin terlalu banyak kita protektif. Kita khawatir memang dengan keadaan zaman ini, sehingga kekhawatiran kita sering sekali menyebabkan kita terlalu protektif terhadap anak kita. Kita berusaha untuk mengekang anak kita biar tidak mengenal ya hal-hal yang jelek atau teman-teman yang jelek yang berada di luar. Memang Nabi SAW bersabda, "Almar'u ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung dari agama temannya. "Fal yangdur ahadukum mayyu khalil." Maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian siapa yang menjadi teman akrabnya. Ini sahih hadis itu dan kita harus mengamalkan hadis tersebut. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua yang ditemui oleh anak-anak kita menjadi teman akrab. Jadikanlah sementara anak-anak kita yang masih di bawah 7 tahun, teman akrabnya adalah keluarga. Kita sering bermain dengan anak-anak kita sehingga anak kita akrab dengan kita, yaitu orang tua. Maka begitu dia melihat sesuatu di luar yang tidak cocok dengan norma agama yang telah kita ajarkan pada anak-anak kita, maka anak akan kembali kepada orang yang paling akrab dengan dia, yaitu apa? Orang tuanya. Ini. Jadi tidak mengapa ya kita mungkin memfasilitasi anak kita untuk bergaul dengan teman-temannya, karena tidak semua teman itu baik. Maka kita berusaha untuk memahamkan kepada anak, dalam bahasanya itu diimun anak tersebut. Jadi bukan disterilisasi tapi diimunisasi. Bukan dibebaskan anak untuk tidak bisa melihat anak nakal dan sebagainya, tapi kita berusaha untuk memberikan kekebalan pada anak kita, yaitu dengan kelekatan kepada anak kita, membersamai anak kita, sehingga anak begitu melihat kemungkaran maka dia akan kembali kepada orang yang paling dekat, kepada bapaknya atau ibunya atau kakak atau adiknya, sehingga anak bisa mengetahui bahwa ini adalah baik dan itu adalah buruk. Jadi sebenarnya itu dari pertanyaan tadi, bahwa anak tersebut di dalam bersosial, cuma tadi tidak disebutkan umurnya berapa. Nah, kalau dia umurnya masih di bawah 7 tahun ya, itu sebenarnya tidak masalah ya, karena itu hal yang baru bagi dia, belum bersosial, tapi kemudian ketemu temannya dan asik bagi dia. Tapi kalau dia sudah umurnya sudah mendekati 10 tahun atau setelah balig, maka itu ternyata ada masalah di dalam bersosial. Dia merasa kesepian ya, kesepian apabila tidak ada teman-temannya. Bisa jadi orang tuanya atau keluarganya itu kurang dekat dengan dia ya, kurang bersosial dengan dia, sehingga begitu ketemu temannya itu adalah kesempatan dia untuk bersosial. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban dari Al Ustaz, semoga dapat dipahami oleh Abu Abdillah di Gayam Sari tadi yang bertanya. dan dapat kita pahami bersama. Masih tersisa 20 menit ke depan, silakan bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya, masih terbuka kesempatan. Silakan kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp atau SMS ataupun Telegram ke nomor 08939903417 ataupun melalui live chat YouTube di channel kami. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Taku di Ngenuk atau Pak Taku di Ngenuk. Beliau bertanya, Ustadz, maaf Ustadz, bagaimana jika mendorong anak untuk menghafal meskipun hafalan namun belum sepenuhnya memahami isi hafalan tersebut? Apakah boleh Ustadz? Karena dengan harapan mendapatkan pahala. Yang kami pikirkan, yang penting kita berusaha terus-menerus untuk memahaminya, berjalannya dengan waktu. Dan bolehkah membiasakan anak beramal dalam arti belajar adab dan hafalan dalam hal ini usia 7 tahun karena semata-mata mengharap pahala tersebut meskipun kecintaan iman belum tumbuh? Silakan Ustaz. Pak Taku yang ada di Genuk, semoga Allah menjaga Pak Taku dan keluarga dan memudahkan dan memberi petunjuk dalam mendidik anak-anaknya. Menggegas hafalan kepada anak walaupun kecintaannya belum tumbuh, pemahamannya juga belum tumbuh, karena ingin memperoleh keutamaan dalam menghafal Al-Quran. Memang benar bahwa menghafal Al-Quran itu adalah sebuah keutamaan. Orang yang hafal Al-Quran walaupun dia tidak memahaminya itu lebih utama dibanding orang yang tidak menghafalnya. Tapi bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dalam menghafal Quran, itu yang menjadi petunjuk bagi kita, yang menjadi tauladan bagi kita untuk mengajarkan atau untuk diri kita sendiri atau anak-anak kita dalam menghafal Quran. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menghafal Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat. 10 ayat dihafalkan, kemudian dipahami, kemudian diamalkan. Setelah itu kemudian menghafal 10 ayat lagi, dipahami, dihayati, kemudian diamalkan, begitu seterusnya. Sehingga begitu mereka itu hafal 30 juz Al-Quran, maka otomatis Al-Quran itu akan mewarnai perilaku kehidupannya. Akhlaknya akan selalu disinari, akan selalu dituntun oleh Al-Quran yang telah dia hafal. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak semua sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah hafal Al-Quran, padahal mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Maka untuk anak-anak kita, kita ingin mereka menjadi penghafal Al-Quran itu adalah sebuah cita-cita yang sangat mulia. Setiap orang tua adalah memiliki cita-cita bahwa setiap anaknya adalah menjadi penghafal Al-Quran. Namun di balik itu, jangan sampai anak kita menjadi seperti mesin yang bernyawa. Jangan sampai anak kita menjadi seperti MP3 player yang hanya bisa disetel dan berbunyi tapi tidak memiliki makna. Walaupun sebenarnya beda antara mesin dan manusia, tapi bukankah lebih utama lagi apabila kita tanamkan pada diri anak sebelum dia menghafal, yaitu tumbuhkan cinta Al-Quran. Setelah muncul cinta kepada Al-Quran, maka tumbuhkan selanjutnya adalah bagaimana cara memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah memahami itu, barulah kita ajarkan kepada anak kita untuk menghafalnya, sehingga bisa mencontoh sahabat radhiyallahu anhum. Setelah 10 ayat dipahami, kemudian 10 ayat yang dihafalkan itu dipahami, kemudian diamalkan, kemudian menginjak kepada 10 ayat berikutnya. Sehingga diharapkan anak-anak kita yang hafid dan hafidoh itu betul-betul Quran yang dihafalnya itu tercermin di dalam perilaku, adab dan akhlak kesehariannya. Itu yang kita harapkan. Namun hendaklah orang tua itu perlu merenung sejenak. Lebih baik mana ya, kita menggegas hafalan anak yang penting hafal, tapi ternyata mereka tidak berempati, mereka tidak menghayatinya, ya belum sampai tumbuh kecintaannya, jika dibandingkan seorang anak yang mereka itu hafalnya sedikit ya, tapi betul-betul itu merasuk dalam hatinya, betul-betul tumbuh kecintaan dalam menghafal. Walaupun mungkin setelah mereka tidak lulus, setelah mereka lulus sekolah ternyata tidak hafal 30 juz ya. Ya, tidak hafal 30 juz, tapi harapannya adalah dia menjadi penghafal seumur hidupnya. Nah, apabila kita menggegas anak kita yang tidak tumbuh cintanya, kemudian kita mengejar agar dia segera untuk hafal 30 juz, dikhawatirkan tanpa tumbuhnya kecintaan tersebut, setelah anak-anak kita selesai sekolah, maka kadang-kadang merasa bahwa tugas menghafalnya selesai. Karena apa? Cintanya gak tumbuh. Maka tidak heran banyak sekali para santri pondok yang sudah selesai mondok menghafal Al-Quran, mereka menjadi mantan. Mantan apa? Yaitu mantan hafid dan mantan hafidoh. Karena apa? Tidak tumbuh kecintaan kepada Al-Quran. Oleh karena itu yang ideal ya, maka kita tumbuhkan cinta Quran dulu kepada anak ya. Kemudian kita ajarkan anak untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, kemudian mereka menghafalnya. Sehingga harapannya anak-anak kita menjadi penghafal Quran seumur hidupnya. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Taku di Genuk tadi yang bertanya. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz, bagaimana menumbuhkan cinta Al-Quran kepada anak Ustaz, sedangkan pada orang tua sekalipun sulit cinta kepada Al-Quran Ustaz, bagaimana Ustaz dengan hal ini? Ya, bagaimana menumbuhkan cinta kepada Al-Quran? Menumbuhkan cinta kepada Al-Quran pada anak-anak itu masa emasnya adalah di bawah 7 tahun. Salah satu contoh metodenya adalah seringnya kita membacakan sirah atau sejarah, baik itu tentang nabi atau orang-orang soleh yang ada di Al-Quran. Pada saat kita bercerita, kita memegang mushaf. Sebagai contoh misal, kita cerita tentang Ashabul Kahfi, ya penduduk atau penghuni gua yang dikejar-kejar oleh penguasa. Kita memegang mushaf itu, kita bacakan ayat-ayatnya, kemudian kita ceritakan, maka di dalam pikiran anak terkesan bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu ceritanya itu menarik dan seru sekali, sehingga menumbuhkan kecintaan pada diri anak. Aku harus bisa membaca sendiri, aku harus bisa memahami Quran itu sendiri. Nanti mungkin setelah dia 7 tahun itu, nah baru kita ajarkan. Nah selama sebelum 7 tahun itu kita tumbuhkan kecintaan. Terus kemudian contoh yang lain, metode penumbuhan cinta Quran, kita sering membaca Al-Quran di depan anak-anak kita, sehingga dengan kebaikan kita kepada anak, anak mengetahui bahwa sumber kebaikan yang ada pada orang tua itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk, sehingga ayahku, ibuku, ya, saudara-saudaraku semua baik kepada saya karena apa? Mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Itu dengan apa? Dengan anak sering melihat keluarganya itu sering membaca Al-Quran, sehingga anak yakin bahwa Al-Quran itu indah sekali. Ia bisa membuat orang menjadi baik kepada dirinya. Nah, itu antara lain contoh lain untuk menumbuhkan cinta Al-Quran. Tapi kalau anak yang masih kecil kemudian belum tumbuh cintanya, sudah kita paksa-paksa untuk bisa membaca ya, maka justru itu akan membuat anak menjadi benci. Karena apa? Anak akan merasakan bahwa Quran itu membuat dia susah gitu. Terus contoh yang lain lagi yang justru akan bertolak belakang dengan penumbuhan cinta Quran, ketika anak melanggar ya di sekolah ya, ternyata hukumannya apa? Suruh menulis ayat Quran. Ya. Hukumannya apa? Untuk menghafal. Hafalkan ayat ini. Ayat sekian sampai ayat sekian surat ini. Maka di dalam diri anak yang masih kecil tersebut akan memberikan kesan bahwa ternyata Quran itu digunakan untuk apa? Hukuman. Ini antara lain yang niat kita baik, ya, ternyata belum tentu dengan niat baik itu bisa menghasilkan atau cocok pendidikannya bagi anak kita. Jadi intinya bahwa menumbuhkan cinta Quran itu tidak harus dengan mengajarkan anak untuk membaca, tapi dengan apa? Menumbuhkan kecintaan pada hatinya, yaitu dengan apa? Dialog. Ya, dengan dialog kita bercerita tentang turunnya Al-Quran, kita bercerita tentang akhlak Nabi, bahwa akhlak Nabi itu adalah akhlak Quran. Nah, begitu anak terkagum-kagum dengan akhlak Nabi, kita bacakan sirah Nabi, kemudian kita katakan bahwa di ayat itu ada kana fulukul Quran, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, maka sehingga indahnya akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran, sehingga di pikiran anak-anak bahwa betapa indahnya, betapa baiknya Al-Quran tersebut bila diterapkan kepada diri seseorang. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Intinya dimulai dari orang tuanya tersebut Ustaz ya? Iya, dimulai dari orang tuanya. Padahal banyak kasus Ustaz, orang tuanya tidak cinta Al-Quran namun ingin anaknya mencintai Al-Quran Ustaz. Iya, jadi sebelumnya ya, sebelum kita menumbuhkan cinta anak-anak menjadi cinta Al-Quran, maka orang tuanya harus cinta Al-Quran dulu. Sebab kita tidak bisa memberi kepada anak kita apabila kita tidak memiliki. Karena pendidikan yang terbaik adalah keteladanan. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya di belakang hamba Allah tadi yang bertanya. Ada Bapak Abdurrahman di Semarang, beliau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada seorang anak yang jika disuruh teman-temannya selalu menuruti Ustaz, tapi jika orang tuanya yang menyuruh sering membelot. Apa penyebabnya ya Ustaz ya? Silakan Ustaz. Ya, Bapak Abdurrahman di Semarang, ya semoga Allah menjaga Bapak dan keluarga dan selalu memberi petunjuk dalam mendidik anak-anak. Ada anak yang kalau disuruh temannya itu nurut, tapi kalau disuruh orang tuanya itu enggak mau, membantah dan sebagainya. Penyebabnya ya anak kurang dekat dengan orang tua dan anak terlalu dekat dengan teman-temannya. Solusinya bagaimana? Yaitu solusinya makin dekatkan diri kita kepada anak-anak. Mungkin sering kita kepada anak itu yang dikatakan sudah makan belum, sudah sholat belum, belajar dan sebagainya, isinya perintah dan marah. Kita tidak pernah menanyakan bagaimana tadi sekolahnya. Nah, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu gambar, kemudian kita mengapresiasi, oh gambarnya bagus sekali, anak melakukan apa saja kita apresiasi, kita puji, itu maka akan anak menjadi dekat dengan kita. Bisa jadi teman-temannya itu banyak memuji dia, ya, yang bisa menghargai dia itu teman-temannya, sehingga menganggap orang tuanya kurang menghargai, sehingga rasa hormatnya kurang. Jadi intinya penyebabnya adalah kurang dekatnya orang tua, kelekatannya kurang, ya. Jadi oleh karena itu pendidikan yang sejati adalah orang tua itu membersamai anak-anak, ya. Menumbuhkan yang ada pada diri anak, bukan banyak menjejalkan. Ya, jadi itu sebenarnya intinya. Maka solusinya adalah Pak Abdurrahman untuk lebih dekat kepada anak-anaknya yang tadinya mungkin sering marah-marah, kita tahan marahnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Ya, bukan fasbir tapi wastabir, ya. Itu perintah bersabar di atas sabar, ya. Sabar di atas sabar. Maka kalau kita sudah terkait dengan anak-anak, maka sabarnya adalah betul-betul super sabar, ya. Jadi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa butuh kesabaran ekstra dalam mendidik anak kita. Maka jangan mudah marah sehingga anak menjadi jauh dengan kita, ya. Kita tahan kemarahan kita dengan apa? Tazkiyatun nafas, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kelekatan kepada anak itu adalah sangat penting ya, untuk menumbuhkan fitrah-fitrah yang ada dalam diri anak. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh siapa tadi ya, saya lupa, Pak Abdurrahman di Semarang yang bertanya. Selanjutnya Ustaz, ini pertanyaan terakhir datangnya dari Bapak Abdullah di Semarang yang nomor belakangnya 8309. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah boleh bersikap keras kepada anak laki-laki yang umurnya baru 6 tahun, yang anak tersebut bersikap dalam bahasa Jawa adalah aleman karena seringnya digoda oleh kakaknya? Kami berharap agar nanti anak laki-laki saya tersebut tidak aleman atau lemah, Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, Bapak Abdullah yang ada di Semarang, bolehkah bersikap keras terhadap anak yang umurnya masih 6 tahun? Semua urusan pendidikan anak kita berusaha untuk kembalikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'mur muru auladakum bisholah wa'um abna'u sab'isi'in sinin, perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Jadi perintah sholat umur 7 tahun, dan itu tidak boleh kita memukulnya ketika anak itu masih berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin, dan pukullah mereka apabila mereka umur 10 tahun tapi belum mau melaksanakan sholat, dan boleh dipukul itu setelah 10 tahun. Dan memukul anak yang sudah 10 tahun itu bukan terus tanpa syarat, dengan catatan kita boleh memukul anak itu yang tidak mau melaksanakan sholat apabila mahabbahnya, cinta sholatnya sudah tumbuh. Kemudian anak sudah memahami, sudah belajar, kita sudah mengajarkan cara sholat, sudah tumbuh mahabbah, kemudian dia sudah tahu caranya sholat. Lah kok 10 tahun masih tidak mau sholat, ya lalai, maka baru kita pukul. Karena apa? Dengan pemukulan itu dia akan menjadi lebih rajin sholat lagi. Karena apa? Mahabbahnya sudah tumbuh. Tapi kalau yang dia sudah umur 10 tahun, hatta yang sudah balig pun, ya, apabila mahabbahnya atau karakter imannya belum tumbuh, ya, kemudian dia tidak melaksanakan sholat, dengan pemukulan itu justru akan membuat dia makin jauh dari sholat, gitu. Karena apa? Mahabbah belum tumbuh. Itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terhadap Mu'ad bin Jabal, Ka'ab bin Malik yang sudah beriman dan berilmu, Nabi keras. Tapi terhadap orang yang belum kuat imannya, antara lain laki-laki badui yang kencing di masjid, Nabi tidak keras. Terhadap pemuda yang minta izin zina, Nabi tidak keras. Terhadap orang yang belum masuk Islam seperti Thumamah bin Utsal yang diikat di tiang masjid, Nabi tidak keras. Jadi yang dikeras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang sudah kuat imannya, sudah tumbuh karakter imannya, dan orang sudah memiliki ilmu, yaitu sudah tumbuh fitrah atau karakter belajarnya. Kemudian setelah mereka lalai, kemudian baru diperkeras. Jadi seperti itu. Nah sekarang bagaimana dengan anak umur 6 tahun? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul anak, apalagi yang umurnya di bawah 7 tahun. Ya, di bawah 7 tahun. Anak di bawah 7 tahun sebagaimana telah dijelaskan di awal tadi, ada yang bertanya, itu masa penumbuhan ego. Anak sedang manja-manjanya, ya, anak sedang menang-menang sendiri, merasa dirinya paling penting, ya. Di seluruh dunia dia paling penting. Pokoknya semua harus memperhatikan aku, dan itu wajar untuk anak di bawah 7 tahun. Hal itu sebagaimana terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami sholat, kemudian cucunya naik di punggungnya. Nabi tidak menurunkan sampai anak itu sepuas-puasnya bermain sehingga turun sendiri, baru Nabi mengangkat kepala dari sujud tersebut. Itu menunjukkan dari faedah hadis tersebut bahwa Nabi berusaha menuntaskan ego anak tersebut untuk bermain. Ya, kalau mungkin itu dilakukan oleh orang tua, tanda kutip kurang ajar sekali itu. Ya. Tapi itu dilakukan oleh anak, maka gak mengapa anak itu manja yang di bawah 7 tahun. Kemudian yang kedua yang dilakukan Nabi itu tadi, haidahnya antara lain yaitu menumbuhkan imaji positif anak tersebut, bahwa ternyata sholat itu asik, ya. dan Allah takdirkan ya setelah dewasa ya cucu Nabi Hasan tersebut dijuluki As-Sajjad, yaitu menjadi ahli sujud ya. Karena apa? Imaji positif bahwa ternyata sujud itu menyenangkan, pada saat kecil itu bisa main kuda-kudaan. Nah, oleh karena itu hendaklah ya anak yang di bawah 7 tahun jangan dikerasi dulu. Ya, kita tumbuhkan kecintaannya. Kalau kita keras nanti tumbuh imaji negatif bahwa orang tua itu tidak menyenangkan, orang tua itu jahat. Dikhawatirkan nanti anak akan merasa bahwa Allah juga tidak menyenangkan bagi dia, maka tidak tumbuh mahabbah. Nah, kalau sudah tidak tumbuh mahabbah, adanya hanya persepsi negatif, maka akan sulit anak diajari sholat. Ya, sulit sekali diajari sholat itu. Nah, oleh karena itu kalau sudah terlanjur, segeralah diperbaiki cara mendidiknya ya sesuai dengan pendidikan fitrah ini ya, yang penjelasan sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu 0-7, 7-10, 10-balik, kemudian setelah balik, dan itu ada metodenya yang berbeda-beda. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Abdullah tadi yang bertanya. Dan sepertinya pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir Ustaz. Silakan Ustaz untuk melanjutkan di sesi kesimpulan singkat dari tema kajian kita yang judulnya keren Ustaz, Anak Bukanlah Mesin Bernyawa. Silakan Ustaz. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pendengar Radio Mitra Quran, rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan pada kali ini dari judul Anak Bukanlah Mesin Yang Bernyawa, itu intinya bahwa anak kita semuanya adalah manusia. Maka cara mendidiknya adalah jangan seperti cara mendidik mesin atau binatang. Kita mendidik binatang antara lain untuk melatih permainan sirkus. Kita mendidik mesin antara lain dengan apa? Menginstal. Tapi itu tidak bisa diterapkan kepada anak-anak kita, yang mana anak-anak kita adalah insan yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk. Yaitu apa yang kita lakukan? Kalau kita melatih mesin, mendidik mesin, itu adalah dengan apa? Dipaksa. Ya. Yaitu dengan apa? Diinstal, dibiasakan, dan mesin tidak akan menolak. Ya. Jadi dibiasakan, diinstal, maka akan bisa. Terus kemudian melatih binatang itu dengan dipaksa, dijinakkan ya. Kemudian diberi apa namanya? Kalau dia nurut diberi hadiah ya. Kemudian kalau dia melanggar dihukum. Akhirnya menjadi bisa. Ya, kita lihat pada binatang-binatang sirkus. Tapi kalau mendidik anak kita dengan dipaksa, ya kalau kemudian dia nurut diberi hadiah, kalau dia melanggar diberi hukuman, mirip sekali dengan pendidikan untuk binatang sirkus. Maka karena anak kita manusia memiliki hati, memiliki akal, dan memiliki atau apa namanya fisik, ketiganya harus ditumbuhkan sesuai dengan fase perkembangannya. Maka pendidikan anak kita yang notabene adalah manusia, insan yang mulia di ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan dimulai dengan paksaan dulu. Karena anak kita memiliki hati. Hati tidak bisa dipaksa. Ini sudah kita ketahui semuanya. Maka yang perlu kita lakukan kepada pendidikan anak kita, yang perlu pertama dilakukan adalah menyadarkan ya, menyadarkan, sehingga setelah anak sadar tumbuh kecintaan. Setelah sadar kemudian dipahamkan ya, dipahamkan, sehingga dipahamkan dengan didasari kecintaan, kesadaran, maka dia akan senang sekali untuk belajar, sehingga akhirnya dia menjadi paham. Yang pertama hati di kesadaran, yang kedua adalah akal untuk memahami. Setelah itu kemudian dibiasakan ya. Setelah dibiasakan ini ya, yaitu menumbuhkan fisik ya, gerak fisik ya, karena kebiasaan. Diharapkan setelah dia sadar, paham, kemudian terbiasa, maka dia akan menjadi bisa. Dan bisanya tidak seperti bisa mesin yang hanya memiliki hard skill, tapi bisa sebagaimana manusia memiliki hard skill dan soft skill ya. Dan bisanya tidak seperti binatang yang dia hanya bisa dan punya insting saja, akalnya lemah dan gak punya hati ya. Tapi bisanya adalah bisa manusia ya, yang dia bisa dan memiliki hati ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, tentang pendidikan anak kita. Jadi intinya kita mengakui bahwa anak kita adalah semuanya manusia, tapi ternyata sering sekali kita tidak menyadari yang kita lakukan, terutama dalam hal pendidikan ini diterapkan pada anak-anak kita, ternyata pendidikan untuk mesin dan pendidikan untuk binatang. Dan sering sekali terlewat pendidikan hati anak-anak kita, ya, karena apa? Kita menggegas, ya, tanpa kita sadari kita menggegas sesuatu pada diri anak kita, sehingga agar anak kita cepat pintar, ya, anak kita cepat menghasilkan, dalam tanda kutip, ya, menghasilkan dalam hal ini apa? Bisa dibanggakan oleh orang tua. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita selalu belajar dan belajar, ya, karena mendidik anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk bagaimana cara mendidik yang baik melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, ya. Apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah dari saya pribadi dan setan, semoga Allah mengampuninya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada pembicara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.